Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat Indonesia yang Allah muliakan. Para pendengar beberapa radio sunnah di beberapa kota, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV Kebumen, RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu di Jayapura, dan Radio Amuba Pangkal Pinang, serta Radio Hidayah di Pekanbaru, serta pemirsa Asil TV di Pekanbaru. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas tentang neraka sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kemarin kita sudah menerangkan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Sekarang kita masuk ke pembahasan orang-orang yang masuk neraka tapi tidak kekal, tidak selama-lamanya, sementara, tidak sementerus, tapi sementahun, mungkin semenabad, wallahu a'lam. Mereka adalah orang-orang Islam. Orang Islam itu semua pasti masuk ke surga pada akhirnya. Tapi ada di antara mereka sebelum dimasukkan ke surga, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka karena dosa-dosanya, wal'iyadzubillah. Mereka adalah ahli tauhid yang tidak kafir, tidak musyrik, tapi terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Mungkin mereka mabuk dan tidak tobat sampai matinya. Mereka mencuri, tidak tobat sampai matinya. Mereka berjudi, tidak tobat sampai matinya. Mereka berzina, tidak tobat sampai matinya. Termasuk ghibah, termasuk dusta, termasuk menyakiti, menzalimi orang lain. Dan ketika ditimbang, dosa-dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Dia suka sholat, suka saum Ramadan, suka sedekah, mungkin sudah haji, sudah umroh berkali-kali, itu menghasilkan pahala. Tapi juga suka melakukan dosa-dosa besar dan lebih sering melakukan dosanya. Padahal kalau Allah membalas amal manusia, membalasnya itu dengan sifat rahmatnya, Rahman dan Rahimnya. Kalau sebuah kebaikan dilakukan oleh manusia, Allah beri pahala 10 kali lipat. Kalau baru niat tapi enggak jadi karena malas, tetap niatnya dicatat 1 pahala. Kalau dilaksanakan 10 kali lipat pahalanya. Tapi kalau keburukan, 1 dosa, 1 keburukan dihitung 1 dosa. Jadi ketika membalas dosa hanya 1, ketika membalas kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan lebih. Makanya kalau umpamanya pahala dan dosa seseorang itu seimbang, mestinya lebih berat ke pahala. Karena pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau ada orang Islam yang dosanya jauh lebih besar daripada pahalanya, menunjukkan orang itu memang jahat. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, Jadi pahalanya lebih berat. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Dia ridha, dia senang, dia bahagia. Dosanya ada, tapi dosanya lebih sedikit dibanding pahalanya. Adapun orang yang ringan pahalanya, dosanya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Maka bagian atau tempat kembalinya neraka hawiyah. Ini tidak akan selamanya, sementara sampai dosanya habis. Setelah dosanya habis oleh azabnya, baru diangkat dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang sudah lebih dahulu ada di surga memberi gelar kepada mereka dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan-mantan penghuni jahannam. Makanya umat Islam itu pasti akhirnya ke surga. Segede apapun dosanya, sekecil sesedikit apapun kebaikannya, bahkan tidak memiliki kebaikan sama sekali, tapi dia Muslim. Muslim tapi jahat gitunya. Jahatnya enggak ketulungan, tapi dia Muslim. Tidak kafir, tidak musyrik. Pada akhirnya ke surga juga, ya. Sampai-sampai disebutkan wa yukhrijullahu birahmatihi aqwaman lam ya'malu khairan qatta. Allah akan mengeluarkan karena rahmat Allah beberapa kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit. Tapi ini Muslim, bukan kafir, bukan musyrik, bukan di luar Islam. Kalau di luar Islam sudah kekal dalam neraka selama-lamanya. Kafir. Ya, di luar Islam. Jangan asa-asa, apa asa-asa tenon, jangan ragu-ragu untuk menyebut kafir kepada non-muslim. Itu istilah Al-Quran, istilah syariat. Jangan dihapus istilah ini, ya. Jadi orang-orang yang muslim, sekecil apapun kebaikannya, bahkan enggak punya kebaikan, terus dosanya seudug-udug, enggak kehitung saking banyaknya, pada akhirnya dia akan ke surga. Tapi harus masuk dulu ke dalam neraka untuk menjalani hukuman atas dosa-dosanya. Ya. Nah, yang kita akan bahas adalah dosa-dosa apa yang pelakunya terancam masuk neraka. Perhatikan kalimat saya. Dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan azab neraka. Mungkin enggak tidak masuk neraka walaupun dia berdosa? Mungkin. Karena mungkin dosanya terhapus oleh kebaikannya yang lebih banyak. Oleh doa-doa orang lain, oleh syafaat mungkin. Tapi ketika orang itu melakukan dosa tersebut, dia terancam neraka. Seperti umumnya, ini masih secara umum. Dosa mabuk, dosa berzina, dosa berjudi, dosa ghibah, dosa dusta, pelakunya terancam masuk neraka. Karena ada ancaman. Apakah pasti nanti masuk neraka begitu berdusta? Ah, kamu ahli neraka. Belum pasti. Sebab mungkin dia tobat sebelum matinya. Ya. Atau tidak tobat sebelum matinya tapi terhapus oleh banyak kebaikan-kebaikannya. Oleh doa orang lain, oleh syafaat, oleh macam-macam, ya. Tapi perbuatan itu terancam dengan neraka. Apa saja perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pelakunya terancam masuk neraka dari kalangan orang muslim? Kita sekarang sedang berbicara sesama muslim, bukan di luar Islam. Kalau di luar Islam sudah kemarin, yaitu mereka kekal dalam neraka kalau sampai matinya mereka bukan Islam. Nah, sekarang umat Islam yang terancam oleh neraka adalah pertama, orang Islam yang ahli ibadah. Ahli ibadah tuh. Ahli mengamalkan Islam tapi menyimpang dari syariat di dalam melaksanakan agama ini. Dia sholat, tapi tata cara sholatnya menyimpang dari contoh dari Nabi SAW. Ya. Dia umpamanya saum, tapi saumnya itu menyimpang. Gimana menyimpangnya? Waktunya beda. Kalau Nabi SAW saumnya itu sejak mulai fajar menyingsing sampai maghrib. Maghrib itu maknanya apa? Terbenamnya matahari. Dimulai dari fajar, sebelum matahari terbit. Fajar pas azan subuh gitunya, itu sudah mulai. Sampai maghrib baru buka. Ada orang saum waktunya beda, yaitu nanti kalau sudah, kata orang Sunda mah, carangsang tihang. Artinya apa? Sudah rayrayan terang. Jadi waktu subuh masih gelap, masih makan mereka. Bukanya nanti isya, bukanya itu kalau matahari sudah tenggelam benar dan malam sudah mulai gelap, isya baru saja mereka itu buka. Ada yang begitu? Ada. Orang-orang Syiah ahlakahumullah itu begitu tuh. Ah, ini menyimpang. Salat. Nabi sudah mencontohkan, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tata cara salat Nabi dijelaskan dalam hadis secara detail. Ribuan hadis tentang tata cara sholat. Bagaimana cara berdiri, cara angkat tangan, cara sedekap, cara ruku, cara i'tidal, cara sujud. Semua dijelaskan secara detail dalam hadis yang sahih oleh para ulama. Sehingga membaca itu terbayang, oh begini tata cara sholat Nabi SAW. Eder oleh kita ditambah, dikurang atau dirubah. Doa-doanya jelas banyak. Satu gerakan itu doanya tidak hanya satu macam, Nabi berubah-ubah seperti iftitah ya. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai seterusnya. Bisa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati dan seterusnya. Bisa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dan seterusnya. Bisa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati. Itu macam-macam. Semuanya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita pilih salah satu, boleh kita berubah-ubah dalam hal itu. Kadang baca ini, kadang baca itu, terserah. Nabi SAW mencontohkan semua itu boleh. Semua contoh dari Nabi banyak. Der kita meracik, meramu doa iftitah sendiri menurut selera kita. Ah, itu yang tidak boleh. Doa ruku, doa sujud. Ada bisa subhana rabbiyal azim kalau ruku. Bisa subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma firli ya. Sujud juga begitu, duduk juga begitu, tahiyat juga begitu, semua sudah dicontohkan. Enggak boleh merubah, menambah atau mengurangi. Zikir ba'da salatnya sudah diajarkan. Begitu salam ke kanan, salam ke kiri, istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambah. Disatukan dengan doa melihat Ka'bah. Allahumma antas salam minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Bagus isinya. Doa melihat Ka'bah ditambahkan ke zikir sebada salat. Dicampur jadi tambah lengkap. Ijtihad kita, ra'yu kita. Nabi tidak mencontohkan demikian. Nah, demikian juga dalam hal lain-lain. Nabi SAW mencontohkan berbagai macam jenis ibadah, ikuti seadanya. Enggak ditambah, enggak dikurang, apalagi dirubah. Siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, siapa yang merubah, berarti mengamalkan amalan dalam agama. Ini dalam agama nih. yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertolak. Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mencontoh kepadaku, dia tertolak. Tidak diterima, tidak dipahalai. Itu pertama tuh. Tidak dipahalai. Ingat yang dimaksud mengada-ada amalan maksudnya dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia ada mikrofon, ada radio, ada TV, ada pesawat. Itu urusan agama atau urusan dunia? Dunia itu mah bebas, silakan. Tidak harus mencontoh Nabi. Oh, kalian tuh yang suka ngebidah-bidahkan orang kalau haji, kalau umroh pakai onta biar nyunah, jangan pakai pesawat. Itu orang enggak faham batasan sunnah dan bidahnya. Urusan dunia dimasukkan ke dalam urusan bidah dan sunnah. Biar nyunah pakai onta. Salah. Keliru. Onta dan pesawat mah urusan dunia. Boleh, silakan. Ada TV boleh, ada radio untuk alat dakwah boleh, ada HP untuk alat dakwah, alat komunikasi boleh ya. Nah, yang dimaksud enggak boleh mengada-adakan itu dalam urusan apa? Agama. Selain ditolak oleh Nabi SAW, diancam dengan azab. Beliau dalam Al-Quran dijelaskan, dalam hadis diterangkan. Al-Quran memberi ancaman kepada siapa saja yang dalam melaksanakan agama menyimpang dari contoh Nabi. Lihat An-Nur 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَ عَنْ أَمْرِهِ antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari contoh Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Diancam oleh Allah. Diancam oleh Al-Qur'anul Karim, ya. Makanya Nabi mewanti-wanti jangan mengada-adakan amalan baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi-Nya. Nabi SAW menyatakan, Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi, hindari oleh kalian semua perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau Ustaz punya mobil dan mobil enggak ada di zaman Nabi, bid'ah dong. Itu orang enggak fahamnya. Mobil urusan agama, urusan dunia. Dunia. Enggak dihukumi sunnah atau bid'ah. Apakah kalau naik anta sunnah? Enggak sunnah. Jadul itu banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap perkara baru dalam agama bidah. Di zaman Nabi-Nya tidak ada. Dari ada-adakan. Setiap bidah sesat. Setiap sesat masuk ke dalam neraka. Itu ancaman. Ancaman dari Allah ada, ancaman dari Nabi juga ada banyak, ya. Nah, siapa orang yang dalam memahami agama dan mengamalkan agama menyimpang dari tuntunan Nabi, dia masuk ke dalam kelompok yang terancam dengan neraka. Nabi SAW menyatakan yang seperti itu teh banyak. Dalam salah satu hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ad-Darimi, Ahmad dan Al-Hakim serta yang lain-lainnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Para ulama menyatakan hadis ini sahih wala syakka fi sihhatihi. Tidak diragukan tentang kesahihannya. Berkata Muawiyah, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina. Kata beliau, ketahuilah bahwa suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ada berada di tengah-tengah kami. Faqala, lalu beliau berkata, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya aljamaah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ahlul kitab sebelum kalian terpecah belah menjadi 72 golongan. Ahlul kitab sebelum kita ini siapa? Nasrani. 72 golongan tuh terpecah belah. Jadi Nasrani juga tidak satu pemahaman. Sampai 72 golongan. Ada Protestan, ada Ortodoks, ada Advent, ada apa selain Protestan, Kristen, Katolik, dan seterusnya. Macam-macam, ada 72 golongan di kalangan mereka. Kalau Yahudi, 71, lebih sedikit. Nasrani, 72. Wa inna hadhil milah, adapun agama ini, umat Islam ini, sataftariqu ala 73 millah. Terpecah belahnya lebih banyak, 73 golongan. Kan Islam benar, kenapa perpecahannya lebih banyak daripada yang benarnya? Ya iyalah, karena ikhtiar setan dalam menggoda umat Islam jauh lebih hebat dibanding umat-umat sebelumnya. Setan tidak akan membiarkan umat ini menyatu bersama-sama, tak ada perselisihan, tak ada perbedaan. Enggak, digoda supaya saling beda, saling memusuhi, saling membenci, saling mendengki, saling menjatuhkan satu sama lain. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin bitahrish bainahum. Syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di jazirah Arab. Enggak mungkin orang itu musyrik lagi di jazirah Arab saat itu. Tapi syaitan menggoda manusia dengan cara tahrish. Tahrish itu menimbulkan permusuhan, perselisihan. Termasuk perselisihan dan permusuhan dalam perkara agama. Jadi, karena gigihnya setan, gigih bahasa Indonesia, sanes bahasa Sunda. Gigih bahasa Indonesia artinya apa? Semangat. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya setan menggoda umat Islam, lahir perpecahan sampai lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Sampai 73 golongan, thintani wasab'un finnar. 72 golongan masuk neraka. Ini di kalangan umat Islam. Tapi mereka yang masuk nerakanya tidak akan abadi, enggak. Tidak selama-lamanya, sementara. Mereka masuk ke dalam neraka. 72 golongan. Wa wahidatun fil jannah, dan satu yang masuk surga. Wahyal jamaah, dan yang satu masuk surga itu jamaah. Para sahabat bertanya, wa mal jama'atu ya Rasulullah, jama'ah itu apa wahai Rasulullah? Apakah sekumpulan orang? Bukan. Kata beliau, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jama'ah itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan hidup yang aku lakukan pada hari ini beserta para sahabatku. Jamaah itu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabatnya dalam melaksanakan agama. Tentu saja kalau dalam urusan dunia mah tidak diatur oleh Islam kecuali yang madarat, yang dilarang baru terlarang. Kalau selama tidak ada larangan, urusan dunia boleh. Silakan cari uang dengan cara apapun boleh, kecuali dengan yang cara yang dilarang, riba, renten enggak boleh. Mencuri, menipu, mencopet, merampok itu enggak boleh, haram. Kalau tidak ada larangan, boleh. Itu urusan dunia. Kalau urusan agama mas sebaliknya, kalau enggak ada perintah jangan dilakukan gitu. Kalau ada perintah baru lakukan. Itu urusan agama. Kalau ada contoh dari Nabi, lakukan. Kalau enggak ada contoh, jangan dilakukan. Itu urusan agama. Urusan dunia, kalau enggak ada larangan, boleh apapun. Jangan sampai umpamanya, loh, kan tidak ada larangannya. Umpamanya melakukan ini. Kita katakan, ada enggak larangan sholat subuh 3 rakaat? Nabi pernah enggak mengatakan, jangan kalian sholat subuh 3 rakaat? Ada? Tidak ada. Boleh enggak sholat subuh 3 rakaat? Enggak boleh. Kenapa? Enggak ada contoh, enggak ada perintah. Boleh enggak dari jam segini sholat 4-7 rakaat? Enggak boleh. Kan enggak ada larangan. Jangan kalian sholat 7 rakaat pagi hari. Enggak ada larangan. Iya, karena urusan agama bukan larangan, tapi ada enggak perintah? Ada enggak contoh? Ada contoh, ada perintah, silakan. Kalau dalam urusan agama, ya. Enggak ada, jangan dilakukan. Lahir kaidah di kalangan para ulama, al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma qama dalilun ala amrihi. Pada asalnya ibadah itu haram, haram, haram dilakukan, tidak boleh. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Kalau ada dalil yang memerintahkan, baru jadi wajib atau sunnah. Kalau enggak ada dalil, jangan dilakukan. Gitu, untuk masalah agama, ya. Jadi, jamaah yang akan selamat itu, yaitu orang yang berpegang teguh kepada cara hidup Nabi, cara beragama Nabi, cara ibadah Nabi dan para sahabatnya. Al-jama'atu, kata Nabi SAW, ma ana alaihi liyauma wa ashabi. Jalan hidup yang aku tempuh pada hari ini beserta para sahabatku. Ikuti Nabi dan para sahabat. Baru itu. Kenapa disebut para sahabat? Karena para sahabat pasti ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus disebut sahabat? Bukankah cukup ikut Nabi saja? Kadang-kadang ada perkara yang didasarkan pada ijtihad sahabat dan tidak ada di zaman Nabi. Boleh. Seperti contoh kodifikasi Al-Qur'an, dibukukannya Al-Qur'an di zaman Nabi, ada Al-Qur'an dibukukan? Tidak ada. Kapan mulai dibukukannya? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika banyak kaum muslimin yang meninggal di medan perang, mereka hafidz Quran. Hafidz Quran tuh ketika ada orang-orang murtad, wah, diperangi oleh para sahabat atas perintah Abu Bakar sebagai khalifah. Banyak hufadzul Quran yang gugur, penghafal Quran yang meninggal sebagai syuhada. Abu Bakar khawatir kalau semua yang hafal Quran itu meninggal, Quran bisa lenyap. Tidak ada lagi yang bisa mengajarkan secara utuh kepada generasi berikutnya, ya enggak? Maka dikumpulkan para sahabat, dibentuk satu tim penulis Al-Quran, dipimpin oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu lahirlah buku Al-Quran, ya. Terus begitu dipegang, Abu Bakar meninggal ke Umar, Umar meninggal ke Utsman. Di zaman Utsman Islam sudah lebih lagi menyebar. Ada sahabat pergi ke negara lain yang masih di bawah kekuasaan kaum muslimin, membaca Quran dengan dialek yang berbeda. Eleh-eleh. Beda cara ieuna, cara macana. Sama bahasa Arab, cuma dialeknya bukan dengan dialek Quraisy. Dan ini bisa merubah lafaz Al-Quran. Lapor ke Utsman. Muncul inisiatif dari Utsman. Maka mushaf yang dahulu di zaman Abu Bakar pernah dibukukan satu, diteliti ulang, harus dengan membaca dengan dialek Quraisy. Lahirlah mushaf di zaman Utsman. Mushaf lain yang berbeda dibakar. Bukan menghinakan, tetapi dalam rangka apa? Menyelamatkan dari penghinaan. Kalau enggak dibakar nanti dibuang, keinjak-injak kayak gitu ya. Semua harus menginduk ke sini. Disebut dengan mushaf Utsmani. Sampai sekarang kita itu tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilakukan di zaman sahabat. Bidah enggak? Enggak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ikuti aku dan sahabatku. Kalau sahabat sepakat tentang sesuatu walaupun tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hujjah. Maka itu adalah sunnah. Sunnahnya para sahabat juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dikatakan bahwa membukukan Al-Quran bidah. Enggak. Ini urusan agama atau dunia? Agama. Tapi kesepakatan para sahabat. Dan Nabi SAW menyuruh kita mengikuti sahabat. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Imam Az-Zuhri oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya diterangkan Imam Az-Zuhri itu pernah ditanya bagaimana hukumnya menggunakan lemak gaji, bukan gaji uang, lemak dari bangkai gajah yang sudah mati dan menggunakan tulang-tulang gajah untuk dibuat sisir. Boleh apa tidak? Kita tahu gajah haram karena bergading. Anan gading teh taring. Tidak boleh untuk dimakan. Apalagi bangkainya. Ini ada bangkainya, banyak lemaknya, ada tulangnya. Boleh enggak? Tidak dimakan. Tapi dipakai untuk menyikir rambut. Tulangnya dipakai untuk menyisir. Dibuat dulu di apa? Dibuat sisir, baru disisirkan. Enggak ada dalam Quran, enggak dalam hadis, enggak pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh dikatakan oleh Imam Az-Zuhri ketika ditanya begitu, ra'aitu ghairu wahidin min as-sahabah, aku melihat bukan satu dua orang dari kalangan para sahabat mereka meminyaki rambut-rambut mereka dan menyisir rambut-rambut mereka, meminyaki rambut mereka dengan lemak dari bangkai gajah dan menyisir dari tulang-tulang bangkai gajah. Aku melihat para sahabat melakukannya. Tuh, perbuatan sahabat dijadikan hujjah, dalil oleh generasi berikutnya. Ini sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang mengikuti sahabat dijamin benar. Al-Quran menyatakan wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti dalam melaksanakan agama ini, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah siapkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Menunjukkan mengikuti para sahabat adalah benar. Karena dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya jangan mengatakan bid'ah kepada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Apalagi khulafaur rasyidin. Walaupun di zaman nabinya tidak ada. Ada enggak perbuatan di zaman Nabi? Tidak ada. Di zaman sahabat ada, dan itu perbuatan agama. Ada? Ada. Contohnya apa? Azan awal pada hari Jumat. Di zaman Nabi tidak ada. Abu Bakar tidak ada. Zaman Umar tidak ada. Baru ada zaman Utsman. Dan terus berlangsung sampai zaman Ali dan seterusnya. Sampai zaman sekarang, ada enggak yang azan awal di hari Jumat? Ada. Kan di zaman Nabi tidak ada. Dan itu bid'ah. Tapi di zaman Utsman ada. Dan Nabi SAW menyatakan ikuti. Ya. Tapi ada tapinya. Utsman melakukan itu ada alasan. Beliau berijtihad sebagai seorang ulama mujtahid dan khalifah. Ijtihadnya tidak ditentang oleh sahabat lain di zaman itu yang masih hidup. Karena Islam sudah menyebar, enggak ada jam. Orang belum tahu jadwal sholat. Enggak ada jam tuh. Tidak seperti zaman sekarang, jam di mana-mana. Setiap orang punya jam, ya. Tidak hanya jam tangan tapi ada di HP. Hampir setiap orang sekarang punya HP kan? Di HP ada jam? Ada. Terus masjid juga jarang. Ada yang dari jauh gitu ya ke kota Madinah ke Masjid Nabawi. Mereka enggak tahu waktu. Sehingga banyak orang yang ketika Jumatan itu terlambat, bahkan luput karena enggak tahu waktu. Untuk mengingatkan mereka, Utsman memerintahkan, kasih tahu masyarakat ini hari Jumat, siap-siap, hentikan semua aktivitas. Bagaimana cara ngasih taunya? Azan. Azan di pasar, azan di jalan, mengingatkan bahwa itu hari Jumat. Siap-siap Jumatan. Azannya di pasar, di jalan, bukan di masjid. Jadi ada alasan. Makanya dilaksanakan azan. Itu sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan Nabi merintahkan ikuti, ya. Tapi ada tapi di zaman sekarang alasan tersebut tidak lagi diperlukan. Pertama, masjid ada di mana-mana. Setiap RW ada, kadang satu RW lebih dari satu masjidnya. Kedua, setiap orang punya jam. Dan jadwal sholat gampang, di HP juga ada jadwal sholatnya. Gak perlu nanya orang, oh sekarang maghrib atau zuhur jam berapanya. Gak perlu nanya orang, lihat di HP, oh ada jadwal sholat. Jam sekian, sudah siap-siap. Makanya berkata Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, seandainya Utsman masih hidup di zaman sekarang, niscaya dia menghentikan azan awal tersebut di hari Jumat. Karena alasan untuk mengadakan azan awal sudah tidak ada lagi alasannya. Alasannya kenapa untuk harus diadakan azan awal? Karena orang-orang harus diberitahu. Nah, kalau diberitahu mah sekarang sudah pada tahu ada jam. Masjid di mana-mana gitu ya. Terus apa namanya? Tidak susah seperti di zaman dahulu. Maka tidak ada alasan lagi untuk mengadakan azan awal. Maka kata Syekh Al-Albani, seandainya Utsman masih hidup di zaman sekarang, niscaya dia akan melarang azan awal. Itu ijtihad beliau. Tapi andai ada orang yang masih berijtihad ini adalah sebagai apa namanya sunnah yang ditetapkan oleh khalifah yaitu Utsman lalu melakukannya, enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan. Tapi sekarang mah azan awal nate 5 menit sebelum azan zuhur aja. Padahal belum masuk waktunya ya. Udah masuk zuhur? Belum. Setelah itu mereka sunat. Sunat apa? Qobliyah Jumat. Kalau qobliyah mah harus sudah masuk waktu. Padahal masuk waktunya setelah azan kedua kan. Zaman Utsman mah bukan di masjid tapi di pasar, di jalan. Kira-kira 2-3 jam sebelumnya, jam 9, jam 10, ini bukan 5 menit. Di Mekah dan di Madinah ada azan awal Jumat? Ada. Kalau dulu persis seperti di Indonesia. 5 menit atau 10 menit sebelum azan azan zuhur, azan awal. Terus baru setelah itu azan Jumat. Sekarang mah sudah diawalkan setengah jam. Setengah jam sebelum azan Jumat, azan dulu. Mungkin nanti akan diapakan, akan dipajukan lagi jam sejam sebelumnya, dua jam sebelumnya. Mungkin nanti tidak akan di masjid, tapi di mana? Di jalan-jalan. Seperti di zaman Utsman bin Affan, radhiyallahu an, ya. Walhasil sunnah sahabat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan untuk diikuti. Jangan dibid'ahkan. Selama itu ada sunnahnya dari kalangan para sahabat. Adapun kalau perbuatan agama yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat dan tabi'in, lalu diada-adakan sekarang, dan itu perkara agama, maka tidak boleh. Siapa yang melakukannya terancam. Sampai kebanyakan manusia, sampai 72 golongan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di neraka. Menunjukkan mengada-adakan perkara agama yang tidak ada di zaman Nabi adalah perbuatan yang terancam dengan ancaman neraka. Inilah penyebab pertama seorang muslim terancam dengan ancaman neraka, walaupun tidak akan selama-lamanya dalam neraka, hanya sementara. Tapi walaupun sementara, yang namanya dalam siksaan maatunya. Jangankan disiksa tuh, kita kebelet pingin ke WC, pas di WC ada orang, aduh, tunggu saja 2 menit, 3 menit. Tersiksa apa tidak? Bangetnya. Sampai tedaik cicing, abrug-abrugan, anjarag-anjaragan, gegedor, cepat, cepat. Padahal dalamnya juga lagi menwa, mencret wae, meles terus, tersiksa. Apalagi ini disiksa. Disiksanya berat, lama waktunya, 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Seharinya itu. Kalau umpamanya dosa-dosa yang kita lakukan. Ternyata setelah dikalkulasi dengan pahala. Pahala habis, dosa ada yang tersisa. Disiksa samingguan. Samingguan tak? Saminggu di akhirat, itu sama dengan 7 kali 50 ribu tahun di dunia. Berarti seberapa tahun? 7 kali 50 ribu? 350 ribu tahun. Tah segitu tah. Kalau kita umpama, na'udzubillah jangan kita. Kalau seseorang disiksa seminggu di akhirat. Itu lama itu sebanding dengan 350 ribu tahun. Bayangkan. Disiksanya selama itu. Kalau seminggu. Apalagi kalau difonis, kamu mah disiksa 10 tahunan. 10 tahun di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, al-miqdaruhu 50,000 sana. Yang 1 hari fi yaumin, kana miqdaruhu 50,000 sana. 1 harinya itu sebanding dengan 50,000. Itu Al-Quran Al-Karim. Jadi difonis orang itu 10 tahunan. 10 tahun akhirat. Kali 50 ribu tahun. Aduh, berapa juta tahun ya. Waliyadzubillah ya. Menderitanya luar biasa. Jadi jangan anggap enteng. Jangan dianggap, ini kan sementara. Tenanglah, anggap saja latihan. Latihannya. Inilah dosa pertama yang terancam dengan ancaman neraka. Yaitu melaksanakan agama dengan tidak mencontoh dari Nabi SAW. Ya. Cukup sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi di Muzain di studio. Silakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Muzain. Syukran Ustaz atas pemberian materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Dan alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak Ibu. Bapak Dudung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kecilkan radionya, Pak. Iya. Dari siapa, di mana, Bapak? Ini saya dari Lampung Utara. Lampung Utara. Silakan, Pak, dari siapa? Dari Mang Kasbi di Lampung Utara, Tanjung Raja. Silakan, Mas Andi. Ini, Bu, saya mau bertanya. Dulu ada orang yang masuk ke hutan belantara, setelah ada di hutan itu menemukan mayat yang sudah menjadi tengkorak itu, Bu Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana tentang proses alam barzahnya? Apakah sama dengan orang yang meninggal dikuburkan secara normal? Itu saja, Bu Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi di Lampung ya, mungkin pakai streaming atau mungkin Rojak Lampung merilai, wallahu a'lam. Sebab di Lampung ada radio Rojak Lampung ya. Pertanyaannya, orang mati tapi tidak dikubur. Seperti orang masuk hutan tersesat, kelaparan, kehausan, mati. Kemudian busuk begitu saja tinggal tengkoraknya. Atau dimakan oleh ular. Jadi ada di perut ular. Atau dimakan oleh binatang buas. Atau nyebur di laut dimakan oleh ikan. Atau terbakar. Habis. Atau bom bunuh diri. Memasang bom di tubuhnya, blok. Itu haram, tidak boleh. Sekalipun untuk jihad, tidak boleh, itu tetap aja bunuh diri. Di alam kuburnya nanti dia akan terus bunuh diri begitu. Jangan mengatasnamakan jihad untuk melakukan apa? Bunuh diri dengan memasang bom. Belum meledak, semua bagian tubuhnya hancur entah kemana. Kan kalau meledak itu tidak namru di sana kan? Tapi kemana-mana, berceceran. Akhirnya tidak diketahui dan tidak dikuburkan. Orang itu tidak dikuburkan. Apakah masuk ke alam kubur? Iya, masuk ke alam kubur walaupun tidak dikuburkan. Ini menunjukkan antara alam kubur dengan kuburan berbeda. Kuburan mah alam nyata karena kita yang bikin, kita yang menggali. Terus bisa enggak dipindah? Bisa, gali lagi, pindah lagi. Bisa enggak dirubah? Bisa, umpamanya dirubah alam kubur itu dikeruk jadi kolam renang umpamanya, kuburan itu. Apakah mempengaruhi nasib orang itu di alam barzakh? Tidak. Di alam kubur? Tidak. Alam kubur alam gaib yang kita enggak tahu di mana dan bagaimana. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin, kita tahu kondisinya cuma segitu. Bisa dipindah, bisa dirubah, bisa diapa-apakan. Jadi alam kubur berbeda dengan kuburan. Maka orang yang mati dikuburkan atau tidak dikuburkan tetap masuk ke alam kubur. Tetap. Dan mengalami proses seperti umumnya orang. Ya, dibangunkan oleh malaikat munkar nakir, ditanya, kalau dia dapat jawab, dapat nikmat kubur. Kalau dia enggak bisa jawab, dia memperoleh azab kubur waliyadzubillah, ya. Tetap. Jadi proses yang teralami di alam kubur semuanya sama. Tidak mentang-mentang jangan dikuburkan biar tidak ditanya oleh munkar nakir. Terus aja umpamanya diawetkan, dibuat mumi seperti Fir'aun biar tidak ditanya oleh munkar nakir lalu tidak dikuburkan. Tetap dia masuk ke alam kubur, ya. Adapun bukankah di alam kubur itu nanti fisiknya dan rohnya bersatu kembali lalu bangun, ya. Jadi roh kita dengan badan kita dipisah di alam dunia mati. Nanti di alam kubur masuk lagi. Bersatu lagi, hidup lagi. Bangun. Bangunnya di kuburan apa di alam kubur? Di alam kubur. Di kuburan gak bisa bangunnya. Sebab apa? Sebab sempit. Kita kan tahu. Pernah lihat kuburan? Saya sering masuk ke dalam lubang kuburan, memasukkan jenazah. Ditutup kayak begitu kan, diuruk. Bisa bangun? Gak bisa, kalau di kuburan. Di alam kubur, ya itu alam lain. Ya. Bagaimana bisa kan fisiknya di kuburan? Kenapa di alam kubur ada lagi? Itu urusan Allah yang ngatur. Mudah bagi Allah untuk mengatur kita, gak perlu bingung-bingung mikir. Gimana ya, susah atau ya, kita mah ada bodoh. Kita mah kemampuannya terbatas, lemah, gak bisa mengatur semua itu. Tapi ini Allah yang ngatur. Jangan pusing-pusing bagaimana memikirkan, ini kan tidak dikuburkan, fisiknya ada tuh diawetkan, kita lihat kok bagaimana bisa di alam kubur kena azab atau bisa kena nikmat kalau dia soleh. Itu urusan Allah yang ngatur, bukan urusan kita. Yang jelas orang yang mati dikuburkan atau tidak dikuburkan tetap masuk ke alam kubur dan mengalami proses seperti umumnya orang di alam kubur, mengalami fitnah kubur, azab kubur atau nikmat kubur, tergantung amal orang itu. Wallahu a'lam. Terakhir Muzain ya. Bagus. Nah Ustaz, kita angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Halo Pak. Streaming ini. Yang jelas orang yang delay ya, itu masih suara saya. Ayo Pak, jangan didengar di radio atau di telepon aja. Halo Bapak, Ibu. Halo. Ya silakan. Halo Pak. Mendengarnya jangan di radio atau di TV atau di internet Pak. Di telepon aja dulu. Dengarnya di telepon, radionya dimatikan dulu. Ada delay kalau di streaming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dan dari mana? Halo Ustaz. Iya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Makasih. Masih dengar di radio ya. Silakan. Saya taklim dari Sukahaji. Iya, silakan. Ini tentang alam bazah. Iya. Kalau saya yang ingin saya tanyakan itu adalah pertanyaan untuk orang mukmin. Orang mukmin dan orang kafir, apakah ditanya? Halo. Ya, silakan. Ustaz, halo. Iya, silakan terus Pak. Halo Ustaz. Halo juga, waalaikumsalam. Terus saja bicara. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah pertanyaan malaikat untuk orang-orang kafir dengan orang mukmin, apakah pertanyaannya sama nadanya dengan kan biasanya malaikat itu menurut yang saya dengar itu adalah pertanyaan yang begitu menggelegar. Apakah ya, itu pertanyaan itu sama bentuknya kepada orang kafir dan orang mukmin? Iya. Itu mungkin Ustaz yang saya inginkan. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, barakallahu fik Bapak di Sukahaji ya tadi, masih daerah Bandung. Pertanyaannya, di alam kubur pertanyaan untuk orang mukmin atau kafir sama atau tidak? Ya, jawabannya sama. Berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses kematian seorang sampai masuk alam kubur. Ya. Dimulai dari orang mukmin, ammal mukminu. Adapun orang-orang mukmin apabila dia sudah sampai kepada masa akhir dari kehidupannya, dan mau masuk ke dalam alam akhirat, malaikat turun. Dan seterusnya malaikat yang banyak dengan wajah yang berseri-seri karena dia mukmin. Lalu turun malakul maut, lalu dicabut nyawanya. Lalu nyawanya itu dibawa ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh. Lalu oleh Allah disuruh dikembalikan lagi ke muka bumi. Lalu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Lalu datang dua malaikat menyuruhnya duduk. Lalu dia duduk, bangkit. Nah, malaikat ini bertanya sambil disebut syadidal intihar. Dua-duanya membentak dengan bentakan yang keras. Padahal dia orang mukmin. Fisik dari munkar nakir mengerikan, menakutkan. Makanya disebut munkar dan nakir. Maknanya sesuatu yang diingkari karena mengerikannya. Terus juga bayangkan warnanya hitam kebiru-biruan. Itu malaikat munkar nakir. Ya. Terus nanyanya sambil membentak. Padahal dia orang mukmin. Makanya disebut dengan fitnah kubur. Dan itu akhir fitnah yang teralami oleh orang mukmin. Tidak akan mengalami fitnah lagi setelah itu. Ya. Lalu membentak bertanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Lalu dijawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan orang itu meminta izin dulu untuk sholat dua rakaat, lalu sholat dua rakaat, lalu setelah itu menjawab dengan jawaban yang lancar dan benar. Nah, barulah dia mengalami nikmat kubur. Itu orang mukmin. Wa ammal fajiru awil kafir. Adapun orang fajir atau orang kafir. Orang kafir atau orang durhaka. Begitu datang dua malaikat, ditanya dengan bentakan yang dahsyat, man rabbuk, siapa rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan apa? Siapa nabimu? Orang ini hanya menjawab, hahah la adri. Apa-apa, aku enggak tahu. Jadi pertanyaannya sama, bentakannya sama, jawaban yang berbeda. Adapun orang mukmin bisa menjawab dengan benar dan lancar. Adapun orang-orang kafir atau orang fajir, dia tidak bisa menjawab. Lalu diazab dengan azab kubur yang amat sangat dahsyat. Jadi dalam hadis Al-Bara' bin Azib barusan menunjukkan bahwa pertanyaan yang diajukan sama dan caranya juga sama, disertai dengan bentakan termasuk kepada orang-orang mukmin. Makanya disebut dengan sebutan fitnah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.